Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fulfiddin azakumullah. Masuk dalam bab tafsirul Islam. Penulis membawakan hadis, hadis Jibril di saat Rasulullah SAW ditanya tentang al-Islam, beliau menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan sebagian daripada penjelasan telah kita baca makna daripada kalimat ini, bahwasanya Islam terbangun di atas lima rukun. Yang pertama adalah syahadah, dan itu merupakan ar-ruknul a'dham, rukun yang paling agung, paling besar, yang menjadi penentu masuknya seseorang ke dalam gerbang Islam dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan selainnya. Belumlah teranggap seseorang masuk di dalam Islam kecuali dia harus menjalankan syahadah, persaksian di dalam hatinya, dengan lisannya, dan disampaikan kepada yang lainnya. Dan bahwasannya makna daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah, hal tersebut harus diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian apa? Disampaikan kepada yang lain, diumumkan. Itulah makna daripada syahadah, persaksian. Qala syarih, lihada dar tafsir salaf fi syahadah ala hadhihi thalath ma'ani. Karenanya para penafsiran, para mufassirin ataupun yakni para salafun salih, mereka menafsirkan, menjelaskan syahadah seputar tiga makna ini. Al-i'tiqad awalan wal ilm, al-i'tiqad wal ilm, ini yang pertama. Tsumma nutqu biha wal qaul tsaniyan, tsumma al-i'lam wal ikhbar bidzalik tsalitsan. Meyakini dan mengilmui mana daripada kalimat syahadat yang dia ucapkan tersebut, sudah dia ilmui makna dan kandungannya. Kemudian setelah itu dia ucapkan dengan lisannya. Kemudian dia beritakan, dia kabarkan kepada yang lain. Lam ghair. Kama fasaruha inda qawlihi ta'ala. Sebagaimana para salaf mentafsirkannya, mentafsirkan dengan makna demikian pada firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yakni sesembahan yang hak yang benar kecuali Dia. Demikian pula hal tersebut dipersaksikan oleh para malaikat Allah dan juga dipersaksikan oleh ulul ilm, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Qa'iman bil qist, semuanya mereka tersebut tegak di atas kebenaran, di atas keadilan. Qa'iman bil qist, persaksian yang ditegakkan di atas keadilan. Wa fi ghairiha min al ayat, dan yang selainnya daripada ayat-ayat, ka qaulihi illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Misal ayat kecuali orang-orang yang mempersaksikan kebenaran. Al-haq di sini ditafsirkan yakni kalimat la ilaha illallah. Mempersaksikan al-haq yakni kalimat la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui, yakni mengilmui, meyakini di dalam hati dengan ilmu, mengucapkannya dengan lisan dan mengkhabarkan kepada orang lain. La ilaha illallah tafsiruha huwa tafsirul Islam. Kalimat la ilaha illallah tafsirannya itulah tafsiran daripada Islam. Wa huwa annaha raji'ah ilal ibadah. Ibtal ibadah al-ma'budat al-mukhtalifah. Yaitu kembali kepada permasalahan ibadah, membatalkan peribadatan-peribadatan dari yang diibadai bermacam-macam, dari peribadatan-peribadatan kepada bermacam-macam al-ma'budah, bermacam-macam yang diibadai. Dan al-ilah ma'naha al-ma'bud, karena ilah itu maknanya adalah yang diibadai. Fahiya fi'al bima'na maf'ul, wazannya itu fi'al, ilah fi'al bima'na maf'ul, yakni bima'na makhluk yang diibadai. Jadi la ilaha itu artinya adalah la makhluha, tidak ada yang diibadai. La ilaha illallah yakni la ma'budah illallah, la ma'budah illallah, tidak ada yang diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat la ma'budah illallah di sini sebagaimana ma'ruf dalam ilmu lughah, kalimat la nafiyah lil jins itu memiliki isim dan memiliki khobar. Isimnya mabni alal fathi, khobarnya marfu. La ma'budah haqqun, ini khobarnya mahzuf, dia tidak tersebut, tetapi ditakdirkan maknanya adalah haqqun. La ilaha haqqun. Atau kalau mau diberi takkid, ditambahi dengan ba, la ma'buda bihaqqin illallah. Wa ta'ifa minan nasi fassiruna al-ilaha bil khaliq ar-razik. Nah, ini sekarang pembicaraan tentang kelompok-kelompok yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan penafsiran yang keliru, dengan penafsiran yang sebatas pada penafsiran-penafsiran rububiyah. Sekelompok orang mereka menafsirkan al-ilah ya, la ilaha bimakna la khaliqa wala raziq, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki. Wa hadha tafsirul uluhiyah birububiyah bahwa batil. Dan ini merupakan penafsiran uluhiyah dengan ditafsiri rububiyah. Dan ini merupakan penafsiran yang batil. Karena alaihi ta'if fi hadhihi al-ummah min arbabil firaq jami'an. Kama alaihi ini kama fassarahu, sebagaimana berada di atasnya, ini sebagaimana ditafsirkan oleh kelompok-kelompok pada umat ini dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang semuanya. Kal Mu'tazilah, seperti contohnya Mu'tazilah, wal Asy'ariyah dan Asy'ariyah, wal Maturidiyah dan Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. Asy'ariyah ini pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. wa rafidah, ini pengikut sekte Syiah rafidah, wa jamaah kathirah minal firq, dan sekelompok yang banyak daripada firqah-firqah, yufassiruna uluhiyah birububiyah, mereka menafsirkan uluhiyah dengan makna rububiyah. Ini ghairu kafin, tentunya penafsiran yang tidak mencukupi, ghairu wafin wa ghairu suwab, penafsiran yang tidak benar. Bahkan di sini disebut oleh saya sebagai penafsiran yang batil. Ya tentunya tidak ada yang mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Tidak ada yang mengingkari kalau Allah adalah rizki yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Dari mana-mana rububiyah. Tetapi konteks daripada permasalahan ini adalah sedang berbicara masalah uluhiyah. Konteksnya bukan berbicara siapa Allah, tetapi berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Saya menyatakan wa hadza batil li anna ma'na al-ilah al-ma'bud. Dan ini batil karena makna ilah itu al-ma'bud yang diibadahi. Kama qala jalla wa ala fi suratil A'raf. Sebagaimana Allah Jalla wa ala menyatakan demikian dalam surat Al-A'raf fi qira'ah Ibnu Abbas. Dalam qira'ah Ibnu Abbas misalnya wa yadharuka wa alihatak. Wa yadharuka wa alihatak, dan membiarkan engkau dan peribadatan kepadamu. Di sini para pembesar daripada Fir'aun mengucapkan kepada Fir'aun kalimat ini, apakah engkau akan membiarkan Bani Israel berbuat semaunya, mereka meninggalkan engkau dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Wa alihatak bukan maknanya meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, bukan, tetapi maknanya adalah dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Yakni wa ibadatan. Alihatak artinya adalah wa ibadatan. Wa dzakartu lakum qawla Rubah fi Rajazih al-Ma'ruf. Dan aku telah menyebutkan kepada kalian ucapan Rubah Ibnu al-Ajjad dalam Rajaznya. Rajaz ini adalah wazan dalam syair. Wazan-wazan dalam syair. Jadi syair kalau dalam bahasa Arab itu memiliki nilai seni yang sangat tinggi, dan tidak sembarang orang mampu untuk membuat syair. Karena syair dalam bahasa Arab itu lebih mirip dengan pantun kalau dalam bahasa kita. Kalau diartikan syair, beda. Syair kalau di bahasa kita ini, di Indonesia itu sembarang saja bisa syair, tidak ada faedahnya. Tetapi dalam bahasa Arab, syair, ya, syair itu begitu sangat ketat faedah-faedahnya. Bahkan bahasa itu bisa terkalahkan dengan faedah syair. Terkadang terkalahkan dengan faedah syairiyah. Sehingga disebut dengan darurah syairiyah. Kenapa kok dibaca demikian? Darurah syairiyah. Karena darurat dalam syair. Terkalahkan faedah dalam bahasa di saat kemudian berbenturan dengan faedah dalam syair. Padahal ini syair rojas. Nah, rojas itu ada faedahnya sendiri, maka bahasanya pun juga otomatis. Dan yang paham terhadap ini wazannya wazan apa, tentunya orang-orang yang pernah belajar tentang ilmu aruf, ilmu tentang masalah faedah-faedah dalam syair. Sehingga membaca syair itu tidak cukup seseorang bisa bahasa Arab menguasai nahwu shorof. Beda. Lillahi darul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Pembacaan syair kalau mengetahui istilahnya, intonasinya, itu juga akan enak terdengar. Tapi kalau yang tidak mengetahui intonasinya, itu juga sulit. Dan pengetahuan intonasi ini juga pengaruh daripada pemahaman terhadap wazan yang disebutkan atau yang digunakan. Ana secara pribadi tidak mengetahuinya. Pernah belajar ilmu arut, cuman tidak sampai selesai. Ya, pernah mengetahui sedikit ilmu arut. Kalau dari orang-orang yang memang pujangga-pujangganya Arab, kita mendengarkan yang asal membacakan syair-syair. Baik. Lillahi darul ghaniyatil muddahi. Duhai, alangkah luar biasanya. Lillahi darul ghaniyat ini tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa lillahi untuk Allah. Daru mutiara-mutiara, tidak bisa. Ini ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Al-ghaniyat, yakni wanita-wanita yang dimaksudkan di sini adalah para gadis-gadis yang ada di pingitan, yang mereka memiliki kecantikan secara alami sehingga tidak membutuhkan make up. Nah, kalimat ghaniyat itu yang artinya tidak membutuhkan make up. Ghaniyat, yang goni, yang tidak butuh kepada make up dalam kecantikan mereka. Sabahna, yang mereka senantiasa bertasbih, wastarja'na dan senantiasa istirja. Itu di situ malah dikasih tasdid, keliru. Yang mengharap tapi keliru. Sabahna wastarja. Di mana mereka-mereka ini bertasbih dan beristirja senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala min ta'alluhi, yakni min ta'abbudi. Min ta'alluhi yakni min ibadati. Min ibadati. Dan ya di situ bukan ya mutakalim, tetapi ya di situ adalah darurah syariah untuk menyesuaikan daripada wazan, bukan beribadah kepada si syair ini, si penyairnya. Jadi ini minta aluh, kalau mestinya adalah minta aluhin semestinya, tapi ya, karena darurah syariah disebabkan faedahnya memang harus kemudian sehingga menyesuaikan qafiyah, istilahnya menyesuaikan huruf akhir dari syair sehingga diganti dengan ya min ta'alluhi. Fa ta'alluh aliha ya lahu ilahatan, jangan diperhatikan harokatnya, itu keliru itu harokatnya. Aliha ya lahu ilahatan. Al-Arab la ta'rifu minha illa annahu ubida. Arab tidaklah mengetahui makna daripada aliha kecuali ya diibadah ya artinya, atau abada. Aliha artinya adalah abida, yang diibadahi atau abida, yakni aliha artinya adalah beribadah. Hatta inna ba'dhum qal, bahkan sebagian mereka mengatakan alhamzatu fi aliha asluha wawan. Hamzah pada aliha itu asalnya adalah wawu. Wahya walah. Jadi kalau itu hamzahnya adalah wawu, lamnya di fathah. Walaha. Karena juga belum sempat melihat ini kamus, bisa dilihat walaha atau waliha. Kalau misalnya hamzahnya itu diganti dengan wawu. Liannahu abada mutawallihan. Karena dia itu diibadahi dengan penuh kerinduan. Mutayyaman, mutayyaman yakni yang dituju, minal walah wal mahabbah, dari kalimat walah dan wal mahabbah. Jadi walah itu artinya adalah mahabbah, atau walah itu alladhi huwa siddatul mahabbah, yang merupakan kecintaan yang sangat. Walah itu artinya adalah siddatul mahabbah. Jadi ilah itu artinya makhluk. Kalau ilah itu berkata walah. Ilah itu berasal dari kalimat walah, berarti artinya adalah yang sangat dicinta, yang sangat dirindui. Falidzalika dawranuha lughatan wa syar'an yadullu 'ala butlan qaul ahli firaq jami'an. Maka dengan itu makna secara bahasa dan secara syar'i menunjukkan seputar makna yang menunjukkan akan batilnya ucapan ahli firaq seluruhnya. Batil kalau mereka mengatakan la ilaha bimakna la khaliqa, tidak ada sama sekali sangkut pautnya. La raziqa, tidak ada sangkut pautnya. Begitu. Karena kalimat ilah bimakna makhluk, yakni yang diibadai dengan mahabbatan wa ta'ziman wa syiddatal mahabbah. Menunjukkan akan batilnya ucapan ahlul firq jami'an wa manaha nahwahum, dan yang sejalan dengan mereka minal mufassirin, dari kalangan mufassirin, mimman fassara uluhiyah rububiyah, dari orang-orang yang mentafsirkan uluhiyah dengan makna rububiyah semata. Walidzalika kana min a'dhamma ahdathahu al-imam rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab fil 'ilm annahu sahaha al-fahm bi ma'na al-ilah. Dan karenanya termasuk dari perkara yang paling agung, seagung-agungnya perkara yang diperbaharui. Kalau ma'ahdathahu ini diartikan yang diada-adakan, repot ini. Bahaya. Maknanya adalah yang diperbaharui, karena beliau tidak mengada-ada. Penafsiran tersebut ada penafsiran sesuai dengan salaf. Ma'ahdathahu al-imam rahimahullah, yakni perkara yang diperbaharui oleh al-imam rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah ilmu, annahu sahaha al-fahm li ma'na al-ilah. Yakni beliau berusaha untuk meluruskan pemahaman makna daripada ilah. Wal farq bainal uluhiyah war rububiyah, dan berusaha untuk memberikan penjelas pembeda antara, ya, membedakan antara uluhiyah dengan rububiyah. Wa athar kalam as-salaf fi hadhihi al-mas'alah, dan menyebutkan athar-athar ucapan salaf dalam masalah ini. Wa kalam ulama, juga dari kalamnya para ulama, fi anna ilah ghairu rabb, bahwasanya ilah itu bukan rabb. Wa anna rabb yutlaq wa yuradu bihi as-sayyid al-mutasarrif, sedangkan ar-rabb tersebut secara mutlak dimaksudkan dengannya adalah as-sayyid al-mutasarrif, pengatur, penguasa. Wasu'ila marratan rahimahullah, dan pernah beliau ditanya, halir rububiyah ghairul uluhiyah mutlaqan wa halir rabb la yutlaq wa yuradu bihil ilah, apakah rububiyah itu bukan uluhiyah secara mutlak, dan bahwasanya ar-rabb tidak bisa secara mutlak dimaknai dengan dimaksudkan dengannya ilah. Ini artinya ada kritikan ke beliau. Apakah memang demikian? Secara mutlak tidak boleh menerjemahkan uluhiyah dengan rububiyah? Ataukah tidak bisa rob kemudian maknanya adalah ilah? Fajabal imam rahimahullah. Maka beliau menjawab, wahya mudawwana fi ajwibatihil ma'rufah. Dan ini tercatat, ya, terabadikan, terdiwankan, tercatat pada ajwibah, jawaban-jawaban beliau. Ya, ini kitab tersendiri yang ma'ruf. Ada satu kitab yang berjilid-jilid itu. Mana lupa namanya. Kitab judulnya apa lupa. Apa Atufatus Saniyah, kalau enggak salah. Atufatus Saniyah di Ajwibah. Asilah wa Ajwibah An-Najdiyah atau bagaimana. Al-Muhim ada kalimat seperti itu. Kitab Risalah Saniyah. Oh, Risalah Saniyah, ya. Nah. Risalah Saniyah. Itu berjilid-jilid. belasan jilid atau bahkan mungkin puluhan jilid. Arisalah pesani. T. Ya min al-alfat allati idza istama'at iftaraqat wa idza iftaraqat istama'at. Jadi beliau menjawab bahwasanya rububiyah dengan uluhiyah itu termasuk daripada lafaz-lafaz yang apabila berkumpul, artinya tersebut kedua-duanya, maka maknanya berbeda. Dan apabila terpisah, tersebut sendiri-sendiri, maka maknanya terkandung makna yang lainnya. Kalau tersebut rububiyah, maka rububiyah di situ masuk padanya uluhiyah. Kalau tersebut uluhiyah saja, maka masuk di dalamnya adalah rububiyah. Tetapi kalau tersebutkan ini uluhiyah, ini rububiyah, maka uluhiyah sendiri maknanya, ini rububiyah sendiri maknanya. Faqad yutlaqur rabb wahdahu wa ya'ni bihi al-ilah. Terkadang tersebut kalimat rabb ya secara terpisah sendirian dan dimaksudkan dengannya adalah al-ilah, jelas. Rabb maknanya al-ilah. Tiada lain. Ka qauli alaihi salatu wasalam, matalan seperti sabda Rasul alaihi salatu wasalam, innal 'abda idza dufina yus'al man rabbuk. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia dikubur maka dia akan ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu, yakni man ma'buduk, siapa yang kamu ibadahi. Maksudnya demikian, berarti makna rabb di makna al-uluhiyah, al-ubudiyah. Ubudiyah tetapi kandungan makna adalah ubudiyah. Sehingga pertanyaan man rabbuka di sini maknanya adalah siapa yang menciptakan kamu, yang memberi rezeki kepadamu, yang menghidupkan kamu, ya, yang mengatur kehidupanmu, ya, yang mematikan kamu, dan yang kamu ibadahi dalam kehidupan kamu di dunia. Itu. Jadi maknanya terkandung makna rububiyah sekaligus makna apa? Uluhiyah. Ya ini man ma'buduk, siapa yang kamu ibadahi? Li'annal ibtila lam yaqafir rububiyah. Karena ibtila, ya. Ibtila itu adalah imtihan. Ujian, pertanyaan itu bukan dari sisi rububiyah yang ditanyakan, tapi dari sisi ubudiyah. Wa kadzalika fi qawlihi ta'ala, demikian pula dalam firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, jamak daripada haber. Haber itu adalah ulama-ulamanya Yahud. Ruhban itu jamak daripada rohib. Rohib itu adalah pendeta-pendeta Nasrani. Ahbar itu adalah ulama-ulama Yahudi. Mereka memiliki ilmu dari Taurat, tetapi menyembunyikan ilmunya. Ruhban adalah para pendeta-pendeta Nasrani. Mereka ahli ibadah tetapi tidak mengerti ilmu. Disesatkan oleh Bulus, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani, kemudian memasukkan akidah Trinitas ke dalam kitab Injil yang dia rubah-rubah. Sebelumnya memiliki permusuhan yang sangat keras terhadap agama Nasrani. Kemudian dia mengaku bermimpi dan berjumpa dengan Isa dan membenarkan kerasulan Isa, kebenarannya, dan kemudian bertobat ya, karena dia adalah ulama Yahudi, diterima dan disanjung-sanjung, didudukkan sebagai seorang yang besar oleh orang-orang Nasrani. Kemudian setelah itu diserahkan kepadanya Injil untuk dipelajari, dan dia pun kemudian mempelajari Injil tersebut. Kemudian setelah itu menjelaskan dan menafsirkan Injil sesuai dengan hawa nafsunya, dengan kesengajaan tentunya, memasukkan berbagai macam bentuk akidah-akidah menyimpang di dalamnya. Di antaranya adalah akidah Trinitas. Di antaranya adalah ibadatul shalih, menyembah kepada salib dan yang semisalnya. Wallahul musta'an. Itu ahbar Yahud. Adapun rohban, ini adalah rohib-rohib, para pendeta-pendeta, pastor-pastor yang mereka berada di dalam gereja-gereja menerima daripada permohonan ampun dari para pemeluk agamanya, datang dengan membawa uang sesuai dengan yang diminta untuk sebagai penebus daripada kesalahan dan dosa-dosanya. Itu dijadikan arbabam min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana ucapan-ucapan mereka tersebut dibenarkan. Tidak peduli apakah sesuai dengan kitab suci mereka ataukah tidak. Jadi menjadikan para alim ulama'nya sebagai Tuhan itu bukan dengan cara menyembahnya. Ya ini tidak pernah terjadi yang seperti ini, sampai nyembah sujud-sujud gitu, enggak. Tetapi apa saja sumber dari mereka diterima dan pasti benar. Dalam keadaan, ya tentunya dua keadaannya. Keadaan yang pertama, mereka tahu kalau itu merubah-rubah daripada isi Taurat atau isi Injil, maka mereka kafir. Atau mereka tidak tahu, dalam keadaan tidak tahu. Kalau mereka dalam keadaan tidak tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Terkhusus pada masa tersebut ya. Kalau sekarang setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sudah. Rasul telah memberitakan, "Wallazi ba'athani bil haqq la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabina." Demi yang telah mengutusku dengan al-haq, tidaklah mendengar tentangku ini dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman denganku, dengan apa yang aku bawa ini, melainkan dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Tayyib. Wa fi tafsiriha fi hadith Adi. Dan di antara penafsiran ayat ini terdapat dalam hadis Adi bin Hatim. Dan Adi bin Hatim adalah tokoh dari pendeta Nasrani sebelumnya, sebelum masuk ke dalam Islam. Berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadi dialog dalam keadaan dia masih memakai kalung besar, kalung seorang pendeta pada masa tersebut. Kalung salib masih bergantung pada lehernya. Adi bin Hatim melakukan diskusi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Wal Masih Isa bin Maryam, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa. Dan seterusnya. Surat At-Taubah. Maka Adi bin Hatim menyatakan, "Ya Rasulullah, nahnu lasna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Tidak pernah kami mengibadahi mereka." Karena yang difahami ibadah itu adalah rukuk dan sujud. Tidak pernah kami melakukan itu kepada pendeta-pendeta kami. Qala ma'abadnahum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Ila anqal. Ya, di mana Rasulullah SAW kemudian menyatakan, bukankah mereka memerintahkan kepada kalian atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan kepada kalian, kalian pun kemudian mengikutinya, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kemudian kalian mengikutinya. Maka Adi bin Hatim tidak bisa mengelak, tahu sudah, karena ini memang pendetanya ya, ahli ibadahnya dan faham terhadap isi Injil. Dia menyatakan, bala, kalau itu ya iya memang. Maka beliau menyatakan, fatil ka ibadatuhu, itu ibadah mereka. Fasara tafsirur rububiyah bil ubudiyah. Maka di sini menafsirkan rububiyah arbaban min dunillah dengan ibadah. Ya kan? Fatilka ibadatuhum, menjadikan ahbar waruban sebagai arbaban rububiyah, tetapi ditafsirkan oleh Rasulullah SAW fatil ka ibadat. Masya Allah, ini faedah bahwasannya kalimat rububiyah dengan uluhiyah itu merupakan kalimat yang apabila berdiri sendiri maka memiliki makna sendiri-sendiri. Kalau berdiri sendiri maka memiliki cakupan makna rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Tetapi kalau tersebut kedua-duanya maka rububiyah memiliki makna sendiri dan uluhiyah memiliki makna sendiri. Sehingga kalimat la ilaha illallah dengan konteks ini bisa dimaknai masuk di dalamnya adalah makna rububiyah. Sehingga kalimat la ilaha illallah dengan makna yang dijelaskan saya di sini, la ilaha illallah di situ tidak menyebutkan tentang rububiyah, berarti dia berdiri sendiri. Maka maknanya terkandung makna apa? Makna rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Sedangkan konteks yang diinginkan tentunya adalah makna peribadatan. Di saat mereka hanya menafsirkan seputar makna rububiyah, maka ini disalahkan dari sini. Wa kadzalika fi qawlihi wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyiina arbaba ayamurukum bil kufr ba'da id antum muslimun. Demikian pula dalam firman-Nya. Wa la ya'murukum, dan tidak pula dia memerintahkan kalian, yakni sang nabi tersebut memerintahkan kalian an tattakhidu, agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan. Ayakmu rukum bil kufur, apakah mereka hendak, apakah dia, yakni nabi tersebut, hendak memerintahkan kalian bil kufur dengan kekufuran, padahal setelah kalian menjadi orang-orang yang muslimin, yakni arbaban di sini, yakni alihatan, menjadikan sesembahan-sesembahan. Yakni annahu yuridu anna lafdzur rabb wal ilah huwa ka lafdzil Islam wal iman. Ini di sini bahwasannya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan bahwa lafaz Ar-Rabb dengan Al-Ilah itu sama seperti lafaz Al-Islam wal Iman. Idza istama'at iftaraqat wa idza iftaraqat istama'at. Ini kalau dengan lafaz maksudnya idza istama'at iftaraqat wa idza iftaraqat istama'at. Tapi ini merupakan ya sapulisan biasa ya, kita manusia. Dan Syekh pun juga demikian, walaupun beliau seorang yang berbahasa Arab, tapi terkadang juga terjatuh dalam hal seperti ini. Kalafdil Islam wal Iman, al-lafdu itu muzakkar. Mestinya idza istama'a, kalau kita katakan lafaz ya kan, apabila lafaz tersebut berkumpul. Tetapi di sini istama'at tentunya maknanya adalah kalimah, bukan lafaz. Ka kalimat Islam wal iman. Idza istama'at iftaraqat wa idza iftaraqat istama'at. Kalimat Islam dengan iman itu sama dengan kalimat apa tadi? Arab dan ilah. Dari sisi Islam, kalau dia berdiri sendiri maka maknanya tercakup padanya iman. Iman kalau berdiri sendiri maka tercakup padanya Islam. Tetapi di saat terkumpul maka masing-masing memiliki makna yang khusus. Islam pada makna-makna yang zahir, amalan-amalan zahir, iman pada amalan-amalan yang batin. Tetapi kalau Islam saja yang tersebut terkandung padanya iman, amalan lahir dan batin. Iman juga demikian, terkandung padanya lahir dan batin. Lakin yakunu dalalat ahadihima, yakni ar-rab alal ilah, imma dalalah bitadumun au dalalah biluzum. Tetapi dalalah, yakni penunjukan salah satu dari keduanya, yakni kalimat ar-rab dengan al-ilah, itu di saat ar-rab misalnya itu sudah menunjukkan makna ilah, terkandung padanya makna ilah itu dengan dalalah, dalalah apa? Kalau rob kepada ilah ini namanya dalalah luzum. Ilah kepada rob itu namanya dalalah ta'dumun. Yakni anna rububiyah tasmal al-uluhiyah. Jadi bahwasanya ar-rububiyah tasmal. Tasmal yakni ta'dumun. Ar-rububiyah itu terkandung padanya uluhiyah. Au annahu yalzam, ini berarti luzum. Min kauni robban an yakuna ma'budan. Wa min kauni, wa min kauni ilahan an yakuna robban. Yakni kif ya'budun nas man laisa bi rob. Wa man laisa bi khaliq, wa man laisa bi razik. Jadi ini sifatnya adalah tadamun atau luzum, sesuatu yang sifatnya terkandung di dalamnya atau merupakan tuntutan padanya. Rububiyah terkandung padanya uluhiyah. Atau dikatakan bahwa rububiyah itu menuntut akan uluhiyah. Ya memang demikian. Jadi anak katakan tadi bahwasannya kalau arab kepada al-ilah itu namanya apa? Dalalah talazum. Adapun al-ilah kepada arab itu dalalahnya adalah tadomun. Arab itu sifat, apa sifat-sifat daripada arab adalah pencipta, penguasa, pemberi rezeki, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat, yang menolak madharat dan seterusnya, itu makna rububiyah. Ya. Kalau diyakini satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah Azza wa Jal, makna rububiyah, maka ini mengharuskan. Namanya dalalah luzum. Luzum itu melazimkan, mengharuskan. Mengharuskan untuk diibadahi semata. Dia saja, tidak yang lainnya. Bisa dipahami dari sini. Dalalah bahwa cara rububiyah itu membawa kepada dalalah talazum, ya dalalah luzum kepada makna uluhiyah. Adapun uluhiyah, uluhiyah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang diibadahi semata, maka karena dia semata yang harus diibadahi, berarti dia semata yang hanya mencipta, mengatur, dan seterusnya. Artinya itu terkandung di dalam makna uluhiyah, ya, mengharuskan, bukan mengharuskan, terkandung di dalamnya satu-satunya yang pencipta, mengatur, dan seterusnya. Sehingga saya menyatakan kaifa ya'budun nas man laisa birob. Bagaimana mungkin kemudian seorang beribadah kepada sesuatu yang dia bukan pengatur, pencipta, dan seterusnya. Man laisa bikhaliq, bukan pencipta, bukan pemberi rezeki. Tidak bisa. Ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah mereka mensekutukan Allah kepada sesuatu yang sesuatu tersebut tidak mencipta tidak mencipta sama sekali, tidak pula tidak mencipta sama sekali, bahkan keberadaannya pun diciptakan. Yani Allah Subhanahu wa taala mengomentari tentang keadaan daripada berhala-berhala Quraisy. Mereka mensekutukannya sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, padahal keberadaan berhala-berhala tersebut tidak sanggup sama sekali mencipta sesuatu. Apalagi mencipta sesuatu, bahkan keberadaan mereka pun diciptakan, diadakan. Yang buat juga manusia itu sendiri. Untuk orang-orang musyrikin maka bisa dikatakan benar kalau dikatakan bahwasanya Tuhan itu bukan mencipta tapi dicipta. Yang mencipta siapa? Manusia. Tuhan itu diadakan sama manusia. Ini ucapan ateis, ya. Ucapan ateis. Dan keberadaan daripada orang-orang musyrikin, ya demikian keadaannya mereka yang mudah mengada-adakan. Adapun kita meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, sang penguasa, sang pencipta, sang pengatur dan seterusnya, yang wajib untuk diibadahi semata, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Lasaka anna man la yakhluq la yastahiqul ibadah. Maka tentunya tidak diragukan bahwasannya yang tidak mencipta ya tidak berhak untuk diberikan padanya ibadah. Wallahu taala alam bisawab.